الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, dan kita masih membahas seputar permasalahan Al-Qardu atau hukum pinjam meminjam atau hutang piutang. Dan kita telah masuk ke permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat al-qard dan sebagian hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, termasuk di antara syarat-syarat al-qard ay yakuna al-muqridu jaiz at-tasarruf, bahwa seorang yang memberi pinjaman adalah seorang yang dibolehkan untuk bertindak, dibolehkan untuk mengelola harta tersebut. Balighan, aqilan, rasyidan, dia seorang yang telah mencapai usia balig dan dia seorang yang berakal dan seorang yang rasyid, yang mampu mengelola hartanya dengan baik. Yasihhu tabarru'uhu, yang apabila dia berderma, apabila dia bersedekah, maka sah hukum sedekahnya. Ini syarat seorang yang diperbolehkan untuk memberi pinjaman. Maka seorang yang belum mencapai usia balig belum dikatakan sebagai seorang yang rasyid. Anak umur 10 tahun misalnya, lalu kemudian dia memiliki harta yang banyak, dia beri pinjaman kepada seorang yang jumlahnya besar, kepada fulan 100 juta rupiah. Maka ini tidak dibenarkan, disebabkan karena dia belum teranggap sebagai seorang yang rasyid atau seorang yang kurang akalnya, orang yang kurang sehat akalnya, lalu dia memberi pinjaman kepada seseorang. Intinya dia dimanfaatkan. Dia bukan seorang yang sepantasnya mampu mengelola harta. Oleh karena itu, seorang yang diperbolehkan dalam jual beli, demikian pula seorang yang memberi pinjaman, dan seorang anak yatim yang diberi kepercayaan untuk melola harta, apabila dia seorang yang rasyid, telah mencapai usia balig, akal sehat, dan mampu mengelola hartanya. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya sesuatu yang yasir, tafih, sesuatu yang ringan, maka dipermudah dalam perkara-perkara tersebut. Beri pinjaman 10 ribu atau 5 ribu misalnya, hal-hal yang ringan, maka dimudahkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, laisa lil muqridi ay yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu, tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberi pinjaman mensyaratkan tambahan terhadap harta yang dia pinjamkan, terhadap harta yang dia pinjamkan. Lianna dhalika minar riba, karena yang demikian termasuk perkara riba yang telah kita sebutkan, kaidah yang telah disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat maka itu merupakan perkara riba. Dia memberi pinjaman kepada seorang 1 juta rupiah dan mensyaratkan kembalinya 1 juta 100 Dia memberi pinjaman 10 juta rupiah, dia mensyaratkan kembalinya 10.500.000. Maka ada tambahannya. Maka ini riba. Dan para ulama sepakat dalam hal ini. Fala yajuzu lahu akhdhuha, maka tidak boleh bagi seorang memberi pinjaman itu mengambil kelebihan dari apa yang dia berikan berupa pinjaman. Bal yaqtasiru 'ala al-mablagh alladhi dafa'ahu lil-muqtaridhi awwalan. Namun hendaknya dia mencukupkan jumlah berapa yang dia berikan kepada al-muqtarid, kepada orang yang meminjam hartanya. Jadi berapa yang dia berikan, maka itulah yang berhak dia ambil. Dia meminjamkan 1 juta, maka dia harus kembali 1 juta. Tidak boleh dia mensyaratkan lebih dari itu. Kapan dia mensyaratkan lebih, maka itulah riba yang diharamkan. Dan sungguh sangat banyak praktek-praktek riba yang seperti ini terdapat di kalangan manusia, bahkan kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin, mereka menganggap ini merupakan salah satu mata pencaharian yang cukup menggiurkan, memanfaatkan kesulitan orang-orang untuk datang kepadanya, lalu kemudian diberi pengembalian yang berlipat-lipat. Wallahul musta'an. Dan ini haram. Sekali lagi, bahwa permasalahan al-qarab, memberi pinjaman itu tidak diperbolehkan dikaitkan dengan permasalahan bisnis, meraih keuntungan. Namun itu murni adalah merupakan bentuk ihsan, perbuatan baik kepada seseorang, melepaskan kesulitan dari orang lain dan memberikan pertolongan kepadanya dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, idza radda al-muqtaridu 'ala al-muqridi ahsana mimma akhadha minhu. Apabila seorang yang meminjam mengembalikan pinjamannya kepada yang memberi pinjaman tersebut lebih bagus atau lebih banyak jumlahnya dari berapa yang dia ambil, aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin, atau dia memberikan tambahan dari berapa yang dia pinjam tanpa ada syarat dan tanpa ada tujuan tersebut. Jadi ini dari kebaikan orang yang meminjam, karena dia ingin berterima kasih kepada seorang yang telah berbuat baik kepadanya. Dia meminjam 5 juta rupiah, maka ketika dia mengembalikan dengan keikhlasannya, dia ingin berikan, nih saya berikan 6 juta tanpa ada syarat di depan, tanpa ada syarat di depan. Dan syarat itu bisa dua macam. Ada syarat yang tertulis, yakni syarat yang ditetapkan tertulis secara tulisan atau secara lisan, atau syarat secara urfi, secara urf, apa yang itu sudah menjadi kebiasaan. Al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di sebuah daerah, maka itu menjadi syarat. Misalnya begini, ada seorang datang untuk meminjam 10 juta rupiah. Tidak ada ucapan secara lisan, tidak ada tulisan yang mensyaratkan bahwa ketika dikembalikan harus ada penambahan. Tapi sudah menjadi umum di masyarakat, dan dia juga harus mengikuti keumuman tersebut, kalau dia kembalikan harus ada tambahan 500 ribu misalnya, atau tambahan 1 juta rupiah misalnya. Sudah menjadi keumuman, tidak perlu lagi diberi persyaratan secara tertulis. Dan kalau dia mengembalikan dengan berapa yang dia pinjam, dia tidak menambahkan jumlah pinjaman tersebut, maka mungkin dia akan marah, wajahnya memerah, atau mungkin dia akan menggugat, atau dia memanggil preman atau yang semisalnya. Ya, itu menunjukkan bahwa ada syarat sebenarnya, cuman tidak tertulis. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, kalau perlu diberi penegasan ketika meminjam, saya tidak mengembalikan kecuali sejumlah apa yang kamu pinjamkan kepada saya. Kemudian ketika dia mengembalikan, dia ingin berbuat baik, silakan, tidak mengapa. dia kembalikan 10 juta. Kemudian dia mengatakan, saya berterima kasih, ini ada 1 juta, jazakallah khair, antum sudah membantu ana. Tidak mengapa dia beri tambahan itu. Diperbolehkan. Dengan syarat tidak ada persyaratan ya. Sahha dzalik, maka yang demikian sahih, sah. Li'annahu tabarru'un minal muqtaridhi. Sebab yang demikian merupakan bentuk derma, ya, pemberian dari seorang yang telah meminjam. Wa husnu qada'ihi, husnu qada'. Dan ini juga merupakan bentuk baiknya seseorang dalam pengembalian hutang. Wa yadullu 'alaihi hadithu Abi Rafi'in as-sabiq. Dan ini telah ditunjukkan oleh hadith Abu Rafi' yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hutangnya unta dengan jenis yang lebih bagus, yang lebih besar, lebih tua. Kemudian yang kelima, ayyakuna al-muqridu malikan lima yuqriduhu. Seorang yang memberi pinjaman dia harus memiliki barang yang dipinjamkannya itu. Wala yajuzu lahu ayyuqridu ma la yamliku. Tidak diperbolehkan baginya memberi pinjaman kepada orang lain sesuatu yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Misalnya dia mengatakan, ya, saya berikan kamu ini 5 juta rupiah ya sebagai pinjaman. Padahal 5 juta itu bukan miliknya. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana jual beli, dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, tidak diperbolehkan. La tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak memilikinya. Maka demikian pula meminjam, tidak diperbolehkan. Kamu meminjamkan sesuatu kepada orang lain sementara itu bukan milikmu. Itu uang milik orang juga. Kamu pinjamkan kepada orang lain. Jadi disyaratkan harus dia memiliki barang tersebut. Itu adalah barang miliknya yang dia mengelola sesuai dengan kehendaknya. Sehingga ketika dia memberi pinjaman kepada orang lain, tidak ada kaitannya dengan orang lain pula. Ini yang kelima. Yang keenam, kata beliau, minal mu'amalat ar-ribawiyatil muharramah. Termasuk di antara bentuk mu'amalah riba yang diharamkan, ma taqumu bihil bunuku fi waqtina al-hadir min 'aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat. Apa yang dilakukan oleh bank-bank pada masa-masa kita sekarang ini dari melakukan akad hutang piutang antara dia dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukannya. فَتَدْفَعْ لَهُمْ مَبَالِغَ مِنَ الْمَالِ نَذِيرَ فَائِدَةٍ مُحَدَّدَةٍ تَأْخُذُهَا زِيَادَةً عَلَى مَبْلَغِ الْقَرْضِ. Di mana engkau membayar kepada mereka, ya, atau bank tersebut membayar kepada mereka jumlah dari harta, ya, sejumlah uang. نَذِيرَ فَائِدَةٍ مُحَدَّدَةٍ, yang senilai dengan faedah yang telah ditetapkan. Ta'khudhuha ziyadatan 'ala mablaghil qardhi, yang dia mengambilnya sebagai penambahan dari jumlah pinjaman. Jadi ada penambahan di situ. Aw yattafiqul banku ma'al muqtarid, atau bank sudah punya kesepakatan dengan orang yang meminjam ini, 'ala qimatil qardhi, terhadap jumlah berapa uang pinjaman yang akan dipinjamkan kepada orang ini dari pihak bank. Thumma yadfa'u lahul banku aqalla minal qimatil muttafaq 'alaiha. Kemudian bank pun menyerahkan kepadanya uang yang lebih rendah, yang kurang dari jumlah yang telah ditetapkan bersama. Ala ayyaruddahal muqtaridu kamilatan. Di mana seorang yang meminjam itu harus mengembalikan secara sempurna seperti yang tertulis. Ya, contohnya. Famatsalan, yatlubul muqtaridu minal banki mablagha 100,000. Misalnya seorang meminjam, dia meminta pinjaman kepada bank, 100 ribu. Anggaplah kita hitung 100 juta kalau menurut kita misalnya. Di sini tertulis 100 ribu real. Kalau kita terlalu sedikit 100 juta. Ini yang sudah disepakati, ini yang tertulis. Fayu'ti lahul bank 80 alfan. Lalu bank memberikan kepadanya 80 ribu. Ya. Kalau tadi 100 juta, bank memberikan 80 juta. Padahal yang tertulis itu dia statusnya meminjam 100 juta. Tapi ketika bank memberikan, entah dengan berbagai macam alasan, mungkin ada administrasi, ada ini, ada itu. Akhirnya jadi 80 juta saja. Menjadi 80 juta. Kemana 20 jutanya? Padahal yang tertulis di situ 100 juta. Berarti kurang 20 juta. Wa yashtaritu alaihi ayyaruddaha mi'a. Tapi nanti dia mensyaratkan ketika dikembalikan, 100 juta. Ya. Jadi tertulis saja 100. Tapi ketika orang yang meminjam ini ketika diberikan hanya diberikan 80 juta. Jadi sama saja. Bank itu memberikan kepada 80 juta, nanti pengembaliannya 100 juta. Bunganya 20 juta, riba. Nah, perbedaan hanya dalam hal penulisan. Wa hadza minar riba al-muharram aidan. Ini juga termasuk riba yang diharamkan. Ya, ini semua termasuk dalam kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap bentuk peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka ini termasuk dalam perkara riba. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.